السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab ringkasan Sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala, dan kita selesai membaca kisah Islamnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang berikutnya adalah pembahasan tentang khabarus sahifah, berita tentang surat perjanjian pemboikotan terhadap Bani Abdul Muttalib. Qala rahimahullah, falamma ra'at Quraisy anna ashab Rasulillah SAW qad nazalu baladan asabu bihi amnan wa qararan wa anna an-Najashiyya qad mana'a man laja ilayhi minhum wa anna Umar qad aslam فكان هو وحمزة ابن عبد المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعل الإسلام يفشو في القبائل. Ketika Quraisy melihat bahwa para sahabat Rasulullah SAW mendapatkan tempat yang tenteram dan tenang di negeri Habasyah, di bawah kekuasaan dan perlindungan dari Raja Najasyi, dan juga sudah masuk Islam Umar Ibn Khattab dan Hamzah Ibn Abdul Muttalib yang kedua-duanya merupakan jagoan-jagoan Quraisy, dan juga melihat bahwa Islam mulai masuk ke suku demi suku, kabilah demi kabilah, maka gelisahlah musyrikin Quraisy. Melihat perkembangan Islam, mereka gelisah. Ijtama'u wa'tamaru bainahum an yaktubu kitaban. Maka mereka pun berkumpul, bermusyawarah, kemudian mereka mengusulkan untuk ditulis satu surat perjanjian. Yata'aqaduna fihi 'ala Bani Hashim wa Bani Abdul Muttalib. Yang di sana dalam surat tersebut mereka sepakat untuk berjanji untuk memboikot turunan Bani Hashim dan turunan Bani Abdul Muttalib. karena mereka memiliki pepatah yang dipegang oleh mereka semua orang-orang Arab ketika itu, unsur akhaka zaliman au madluman, tolonglah saudaramu apakah dia didolimi atau mendolim. Itu syiar-syiar jahiliyah. Maka mereka tahu, walaupun Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib tidak semuanya masuk Islam, walaupun Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim tidak semuanya mengikuti dakwah Rasulullah SAW, tapi untuk pembelaan mereka semua membela karena satu suku. Tolong saudaramu benar maupun salah, zalim atau madlum, terdolimi atau didolimi. Kalimat ini barakallahu fikum sudah tersebar di kalangan mereka sejak jahiliyah. Rasulullah SAW pernah menyebutkan kalimat yang sama, unsur akhaka zaliman au madluma, tolong saudaramu dalam keadaan zalim atau madlum, terdolimi atau mendolimi. Para sahabat terkejut, ya Rasulullah, nansurul madlum, kita akan membela orang yang terdolimi. Fama balul zalim, bagaimana dengan yang zalim? Kata Nabi, tolong saudaramu yang zalim dengan nasihat agar berhenti dari kedolimannya. Kalimatnya sama, maknanya berbeda. Kalau dulu asobiyah, di zaman jahiliyah asobiyah, pokoknya satu suku, satu kabilah harus dibela, benar maupun salah. Tetapi dalam Islam, unsur akhaka zaliman au madluman, maknanya tolong saudaramu benar maupun salah, maknanya kalau benar didukung, kalau salah tolong dia agar berhenti dari kesalahannya. Tolong saudaramu yang zalim agar berhenti dari kezalimannya. Kembali kepada kisah, bahwasanya yang ditulis tadi adalah surat pemboikotan terhadap seluruh Bani Hashim dan seluruh Bani Abdul Muttalib. Ala alla yankihu ilaihim wa la yunkahuhum wa la yabi'uhum syai'an wa la yabta'u minhum. Isi perjanjiannya, tidak menikahi wanita-wanita mereka dan tidak menikahkan wanita-wanitanya kepada mereka, tidak menjual kepada mereka dan tidak membeli dari mereka. Ikhwan ibn na'azakumullah, dan ini diberlakukan untuk semua Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib kecuali satu orang. Walaupun turunannya dari Bani Abdul Muttalib, tetapi justru bergabungnya dengan mereka musyrikin, yaitu Abu Jahal, Amr ibn Hisham. Falamma ijtama'u lidzalika katabuhu fi shahifah. Setelah mereka sepakat atas keputusan tersebut, mereka menuliskannya di dalam selembar catatan, shahifah. Tentunya saat itu dicatatnya di lembaran-lembaran kulit. Tsumma ta'ahadu wa tawasaqu 'ala dzalik, dan mereka membuat perjanjian dan membuat berbagai macam bukti-bukti kalau mereka setuju. Tsumma 'allaqu shahifah fi jawfil Ka'bah. Surat tersebut digantung di dalam Ka'bah. Taukidan 'ala anfusihim, sebagai penegasan atas diri-diri mereka bahwa ini serius. Sehingga digantungkan di dalam Ka'bah. Dan dimulai dengan kata-kata bismikallahumma, dengan nama Allah. Ikhwan ibn na'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menunjukkan jahiliyahnya mereka atau kebodohannya mereka. Mereka menentang Allah dan menentang Rasulullah, tetapi mengatasnamakan dengan nama Allah dan diletakkan di Ka'bah, di Baitullah. Wa kana katibus sahifah, penulis sahifah tersebut adalah seorang yang bernama Mansur ibn Ikrimah. Maka Nabi pun mendoakan kejelekan pada orang ini. Da'a alaihi Rasulullah SAW, fashulla ba'da asabi'ihi, maka jari jemarinya lumpuh, tidak bisa digerakkan. Falamma fa'alat dalika Quraisyun, inhazat Banu Hashim wa Banu Abdul Muttalib ila Abi Talib ibn Abdul Muttalib. Setelah mereka putuskan keputusan tersebut, maka mereka Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib berkumpul di sisi Abu Talib di satu syair. Dan mereka biasa perkampungan-perkampungannya adalah menurut suku-sukunya. Di sana perkampungan suku Bani Fulan, di sini perkampungan suku Bani Fulan. Dan sepertinya wallahu alam sampai hari ini di daerah Arab seperti itu dulu, atau di bagian Yaman masih ada tersisa seperti itu. Kampung Bani Fulan, kampung Bani Fulan, kampung Bani Fulan. Maka mereka berkumpul di kampung Bani Abdul Muttalib di sisi Abu Talib. Fadakhalu ma'ahu fi syi'bihi. Mereka semua masuk di syi'b beliau. Perkampungan biasanya di antara dua bukit, dan tengah-tengah di antara dua bukit itu disebut dengan syi'b. Mengapa mereka mengambil tempat seperti itu? Karena tempat itu mudah untuk dijaga. Di sini terlindung dengan bukit, di sana terlindung dengan bukit, di depan bisa dijadikan oleh mereka sebagai gerbangnya. Ijtama'u ilaih. Mereka berkumpul di sisi Abu Talib. Sampai kemudian mereka mendapatkan berbagai macam perlakuan yang tidak adil. Wa kharaja min Bani Hashim Abu Talib. Yang keluar dari Bani Hashim, walaupun dari turunan mereka tetapi tidak diperlakukan dengan sama, adalah Abu Lahab, Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Ila Quraisyin fadhaharahum wa kana yaqulu fi ba'd ma yaqul. Abu Lahab salah satu dari turunan Abdul Muttalib, tetapi tidak diboikot. Itu dikecualikan. Justru bergabung dengan musyrikin. Bahkan ucapan-ucapan Abu Lahab sangat-sangat membuktikan kalau memang dia sama sekali tidak mendukung, tidak membela Rasulullah SAW, bahkan sebaliknya memusuhinya dengan sekeras-keras permusuhan. Salah satu ucapan Abu Lahab, kata dia, ya'udni Muhammadun asya'an la araha. Muhammad ini berbicara kepadaku tentang sesuatu yang aku tidak lihat. Yaz'umu annaha ka'inatun ba'dal maut. Dia menganggapnya nanti akan terjadi setelah mati. Famadza wada'a fi yadayya ba'da dzalik? Apa yang akan diletakkan di kedua tanganku setelah itu? Thumma yunfakhu fi yadayhi. Kemudian Abu Lahab meniupkan ke tangannya sambil berkata, tabban lakuma. Celaka wahai kedua tanganku. Ma ara fiikum syai'an mimma yaqulu Muhammad. Sungguh demi Allah, kata Abu Lahab, aku tidak melihat sedikit pun kebenaran dari apa yang diucapkan oleh Muhammad. Fa anzala, maka Allah pun menurunkan ayatnya, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ikhwan bin a'azakumullah, lihatlah ucapan Abu Lahab. Sangat membenci dan menganggap Rasulullah SAW berdusta. Dengan kalimat, dia berbicara sesuatu yang aku tidak lihat. Dia mengucapkan demikian-demikian yang aku tidak melihat buktinya dan tidak melihat kebenarannya. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka turunlah kalimat, tabat yada Abi Lahabin watab. Di dalam footnote kitab kita disebutkan waqila. Dikatakan pula bahwa turunnya ayat tadi adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa andhir ashiratakal aqrabin, peringatkanlah kerabat dekatmu. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah turun ayat itu Nabi keluar sampai mendatangi bukit Safa, kemudian menaikinya. Sampai di atas bukit Safa, beliau memanggil dengan suara yang keras, ya sabahah, ya sabahah. Kalimat ya sabahah adalah kalimat yang diucapkan oleh Nadhirul Uryan. Nadhirul Uryan adalah pemberi peringatan dalam keadaan telanjang. Tentunya Rasulullah SAW tidak telanjang, tetapi kalimat tadi diucapkan oleh orang yang membawakan berita besar, sehingga dia akan berlari ke tempat yang tinggi dalam keadaan tidak berpakaian sambil berkata, wa sabahah, wa sabahah. Artinya ini berita sangat besarnya, sampai orang tadi rela menanggalkan pakaiannya untuk lari agar semua orang perhatian. Tetapi biasanya yang dianggap besar oleh mereka ketika itu adalah peperangan, serangan dari musuh. Maka Rasulullah SAW mengucapkan kalimat yang sama, tidak dengan cara yang sama. Artinya tidak memakai cara-cara menanggalkan pakaian, tetapi beliau mengucapkan kalimat tadi, wasabaha, wasabaha. Maka semua orang-orang Quraisy mendengar kalimat itu, dan khususnya di dekat Safa, mereka berdatangan. Bahkan yang tidak mampu datang karena tua misalnya, akan menyuruh anaknya, berangkatlah wahai anakku, ada berita apa gerangan? Pasti itu berita besar. Setelah berkumpul di Bukit Safa, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghabarkan pada mereka atau berkata kepada mereka, ara'aitum law akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya? Kalau aku kabarkan pada kalian bahwa dari balik bukit ini ada pasukan berkuda yang menyerang kalian, apakah kalian percaya padaku? Qalu, mereka menjawab, ma jarrabna alaika kadhiba, sungguh kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Qala, maka Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid, maka aku memperingatkan pada kalian hati-hati dari azab yang sangat keras, yang sangat menyakitkan, azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memperingatkan diri azab neraka agar segera mereka menyelamatkan dirinya dengan masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika mendengar ucapan Rasulullah SAW tadi, Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana, celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk itu engkau mengumpulkan kami di sini? Jadi mereka menganggap ada berita besar, ternyata menurut mereka itu berita kecil dan berita dusta. Astagfirullah. Padahal kita katakan bahwa berita yang dibawakan oleh Nabi lebih besar daripada serangan musuh, lebih besar dari berita apapun. Karena berita tentang masalah adab yang kekal yaumul qiyamah, undirukum baina yaday adabin syadid, aku peringatkan kalian dari adab yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab marah dengan muka yang merah dengan berkata kepadanya, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Maka Allah turunkan jawabannya langsung ketika itu juga kepada Abu Lahab, tabbat yada Abu Lahab, tabbat yada Abu Lahab wa tab, celaka Abu Lahab, celaka kedua tangannya dan celakalah dia. Ila akhiril surah, sampai akhir surat ini. Ikhwan ibn Azam, berarti ada dua kisah tentang turunnya ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab. Yang pertama adalah ketika dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak menyatakan dengan benar, berita-beritanya semua dusta, berita-beritanya tidak ada yang aku dapati bukti kebenarannya. Sampai dia berkata, Abu Lahab, kepada tangannya sendiri, celaka wahai tanganku. Maka Allah katakan, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kisah yang kedua adalah yang ini. Jadi ini lebih masyhur yang kedua ini. Ketika dia mencerca Rasulullah, tabbat atau tabban laka ya Muhammad, Allah jawab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Justru yang celaka adalah kedua tangan Abi Lahab, dan celakalah dia. Sayasla naran dhata lahab, dia akan masuk neraka dhata lahab. Ikhwani fi din, a'azakallahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat ini barakallahu fikum bukti bahwa Rasulullah SAW benar-benar Rasul, benar-benar Nabiun Mursal, yuha ilaihi wahyi. Mengapa? Karena kalimatnya, sayasla naran dhata lahab, dia akan masuk neraka dhata lahab. Bayangkan kalau bukan dari Allah, kalau dari manusia, dari mana dia tahu kalau Abu Lahab tidak akan masuk Islam? Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau dia masuk Islam, saya selana randa telah harus dirubah, harus diganti. Iya kan? Oh, ternyata masuk Islam, diganti, dihapus. Itu kalau bikinan manusia. Tetapi karena ini dari Allah yang maha tahu bahwa Abu Lahab gak akan masuk Islam, maka kalimatnya sangat jelas tertulis dan tidak akan berubah sampai hari kiamat. Sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk neraka dzata lahab. Pasti, pasti, pasti. Kalau kita berbicara ucapan kita, kita katakan insya Allah. Tetapi kalau Allah yang berfirman, Allah yang berkata, maka pasti, pasti, pasti dia akan masuk neraka, dan itu berarti dia tidak akan masuk Islam. Ikhwan ibn azam, kembali kepada pembahasan. Qala fa'aqamu ala dhalika sanataini aw salasan. Akhirnya mereka diboikot sampai 2 atau 3 tahun lamanya. Hatta juhidu, sehingga mereka benar-benar sengsara, susah. La yasil ilaihim syai'un illa sirran, enggak sampai pada mereka sesuatu pun dari makanan atau bahan makanan pokok dan sebagainya kecuali secara sembunyi-sembunyi, mustakhfiyan. Itu pun dari orang-orang yang arada silatahum, yang ingin menyambung silaturahmi pada mereka, yang tidak ingin putus dengan sembunyi-sembunyi memberikan makanan atau memberikan sesuatu atau mengadakan jual beli, ini saya berikan untukmu ini dan itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga mereka makan kulit-kulit yang kering yang sudah dipakai untuk peralatan mereka makan. Karena mereka memiliki peralatan-peralatan dari kulit, seperti kirbah, tempat air dari kulit, seperti kemah dari kulit dan sebagainya. Ketika mereka kesusahan dan kelaparan, kulit-kulit tadi mereka masak, mereka bikin untuk bisa dimakan. Ikhwan ibn a'azakullahu kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faja'alat Quraisyun hina mana'ahu Allah minha. وقام عمه وقومه من بني هاشم وبني عبد المطلب دونه وحال بينهم وبين ما أرادوا من البطش به يهمزونه ويستهزئون به. Maka mulailah Quraisy, karena mereka enggan untuk menerima tauhid, untuk menerima dakwah Islam, sedangkan Rasulullah SAW dibela oleh pamannya, dibela oleh kaumnya Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, kecuali orang tadi. Halu bainahum wa baina ma aradu min al-batsh bihi, karena mereka melindungi Rasulullah SAW dari apa yang akan mereka lakukan, yakni kalau mereka menyerang atau membunuh atau menyakiti, mereka akan membela, sehingga mereka hanya berbicara di mulutnya menjelekkan Rasulullah, menghina Rasulullah, menjatuhkan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tidak bisa memukul, mereka tidak bisa menyerang, mereka tidak mampu, tidak berani untuk menyakitinya. Sehingga yahmizunahu wa yastahzi'una bihi. Yang mereka pakai adalah al-hamz wal lamz. Al-hamz wal lamz maknanya adalah cercaan dan cemoohan. Wailun likulli humazatin lumazah. Celakalah al-humazah wal-lumazah, orang-orang yang mencerca dan orang-orang yang mencaci. Yukhasimunahu, mereka memusuhinya. Waja'ala al-Qur'anu yanzil fi Quraisyin bi ahdathihim wa fi man nasab li'adawatihi minhum. Maka turun Al-Qur'an mengkhabarkan tentang mereka, tentang kejadian-kejadian mereka, cercaan-cercaan mereka, dan semua yang memusuhi Rasulullah SAW. Ada yang langsung disebut namanya, ada yang hanya disebut orang-orang kafir, orang-orang kafir, orang-orang kafir. فَمِنْهُمْ مَنْ سُمِّيَ لَنَا. Di antaranya ada yang disebutkan namanya secara langsung, yaitu Abu Lahab tadi. Allah katakan, تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبْ. Dan juga istrinya Allah sebutkan dengan kalimat wamra'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab, sang pembawa kayu bakar. Nazalal Quran, turun Al-Quran tentang mereka tadi, ada yang dengan namanya, ada pula dengan secara umum. Dzakarallahu minal kuffar, Allah hanya menyebutkan orang-orang kafir. Fakana mimman summiya lana, di antaranya yang disebutkan namanya kepada kita dari kalangan Quraisy, yang turun di dalam Al-Quran adalah Abu Talib dan istrinya. Istrinya Ummu Jamil binti Harbin ibni Umayyah, anak Harb dari Bani Umayyah. Hammalat al-Hatab, julukan yang Allah berikan padanya, pembawa kayu bakar, memiliki dua makna. Li'annaha kanat tahmilu syauki fatatrahuhu ala tariqi Rasulullah SAW. Yang pertama, karena dia membawa pohon-pohon berduri, ranting-ranting berduri yang diletakkan di jalan-jalan Rasulullah SAW untuk mencelakakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hammalat al-hatab adalah pembawa kayu bakar, yakni mengadu domba. Karena mengadu domba di dalam bahasa Arab atau dalam ungkapan bahasa Arab adalah mengobarkan api. Pembawa kayu bakar. Ummu Jamil mengatakan kesana kemari bahwa Rasulullah begini, bahwa Muhammad begini, Muhammad begitu, agar kaum musyrikin benci kepadanya, agar kaum musyrikin memusuhinya. Itu juga makna hammalatal hatab. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab fayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Celaka kedua tangan Abu Lahab, dan celakalah dia, sungguh tidak bermanfaat semua yang dia upayakan. Dia akan masuk neraka dhat lahab, dan juga istrinya sang pembawa kayu bakar. Nanti di lehernya ada tali sabut dari api neraka. Berkata Ibn Ishaq rahimahullah, fadukira li anna Umma Jamil hina sami'at ma nazala fiha wa fi zawjiha min al-Qur'an atat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Ibn Ishaq, disebutkan bahwa Ummu Jamil tadi ketika mendengar ayat ini dibacakan yang menyebutkan tentang dirinya dan suaminya, dia datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datangi sampai ke Ka'bah. Dan di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar. Dia bawa fihrin min hajar. Fihrin min hajar adalah batu yang seukuran genggaman tangan. Dia berniat ingin memukul Rasulullah SAW dengan batu tersebut. Wa fi yadiha fihrin min hijara. Falamma waqafat alaihima akhadallahu bibasariha. Tetapi ketika sudah sampai di hadapan Abu Bakar dan Rasulullah SAW, Allah cabut pandangannya terhadap Rasulullah SAW, sehingga dia tidak melihat kecuali Abu Bakar. Maka dia berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, aina sahibuk? Wahai Abu Bakar, mana sahabatmu? Sungguh aku dengar sampai kepadaku bahwa dia mencerca aku dan suamiku. Demi Allah, kalau aku dapati dia, aku akan pukul dengan batu ini mulutnya. Kata Ummu Jamil. Tsumman sarafat, kemudian pergi wanita tersebut, hammalat al-hatab tersebut. Faqala Abu Bakr, maka berkata Abu Bakar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ama turaha ra'atka? Tidakkah menurut pendapatmu dia melihat kamu seharusnya? Faqala, kata Nabi, ma ra'atni, dia tidak melihat aku. Laqad akhadha Allah bi basariha, Allah telah mencabut pandangannya terhadapku. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya adalah Umayyah bin Khalaf. Ini juga tokoh musyrik kafir yang banyak memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umayyah bin Khalaf ibni Wahab ibni Hudzafah ibni Jumah dari Bani Jumahi. Kana idza ra'a Rasulullah sallam hamazahu wa lamazahu. Setiap bertemu Rasulullah SAW, mesti dia akan mencercanya, akan mengejeknya. Hamazahu wa lamazahu. Maka Allah turunkan ayatnya, wailun likulli humazatin lumazah. Celaka bagi para pengumpat dan pencela. Alladhi jama'a malan wa'addadah. Yaitu orang yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Jadi yang mencerca Rasulullah ini, Umayyah ibn Khalaf, kalla layunbadanna fil hutama. Celaka. Tidak sekali-kali. Dia akan dimasukkan ke dalam khutamah. Tahukah engkau apa itu khutamah? Neraka Allah yang dinyalakan. Allati tattali 'alal afidah, yang sampai kepada hati-hati manusia. Innaha 'alaihim mu'sadah, mereka di dalamnya dalam keadaan tertutup. Fi 'amadin mumaddadah, mereka terikat di tiang-tiang yang menjulur. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak disebutkan namanya sehingga terkena pada Umayyah ibn Khalaf dan terkena pula pada seluruh pencaci dan pencerca agama. Jangan khawatir. Allah sudah membalasnya. Allah sudah mengancamnya. Allah sudah menghinakannya sebelum mereka berbicara. Ketika kita tersayat hatinya mendengar ucapan-ucapan orang kafir mencerca agama, mencerca Nabiullah Ibrahim alaihi salam, mencerca Nabiullah Musa alaihi salam, mencerca Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka cukup untuk mereka ayat ini. Wailun likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna ma lahu akhladah kalla layunbadanna fil khutamah. Kita sudah dibela oleh Allah, mereka sudah dibalas oleh Allah sebelum mereka berbicara. Dan inilah ikhwan ibn a'azakumullah hikmah mengapa tidak disebutkan namanya secara khusus tapi disebutkan ciri-cirinya, tukang mengumpat dan mencela. Wal'af yang ketiga, Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Kana Khabbab ibn al-Arad. Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasulullah SAW yang mulia, adalah seorang pandai besi. Beliau membuat pedang, menjualnya, dan begitulah kerjaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara pembelinya adalah Al-Asin, Al-As ibn Wa'il, memberi pada dia beberapa pedang-pedang dan belum membayar. Hatta kana lahu alaihi mal, maka Khabbab ibn al-Arad memiliki harta di tangan Al-As. Faja'a yataqadahu, beliau datang untuk menagihnya. Mana uang bayaranmu terhadap pedang-pedang yang kamu beli? Dijawab oleh si kafir ini, ya Khabbab, alaysa yaz'um Muhammadun sahibukum hadzal ladzi atat hadzal ladzi anta ala dinih? Wahai Khabbab, bukankah Muhammad sahabatmu yang engkau mengikuti agamanya berkata nanti ada kehidupan lain di dalam surga, dan bagi siapapun dalam surga bisa meminta apapun, emas, perak, pakaian dan segala apapun? Khabbab menjawab, iya, memang benar akan ada kehidupan lain. Kalau begitu fa'amzirni ila hadzal yaum, kalau begitu tundalah bayarannya nanti, saya akan bayar hutangku di hari itu. Fa wallahi la takunu anta wa sahibuka ya Khabbab athara 'indallahi minni wa la 'azma haddan fi dhalik. Sedangkan engkau dan sahabatmu wahai Khabbab tentunya lebih dipentingkan dan pasti akan masuk ke dalamnya, di sana saja nanti bayarnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, na'udzubillah, bukan hanya mengejek, bukan hanya mencerca, tapi merasa dirinya juga akan masuk surga dan bisa ketemu dengan ahli surga dan bisa bayar. Ini barakallahu fikum adalah kesombongan yang luar biasa. Maka Allah turunkan ayatnya. Afara'atal ladzi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malan wa walada attala'al ghaiba am ittaqada 'inda ar-rahmani ahda. Kata Allah, lihatlah, apakah tidak engkau lihat orang kafir itu yang kafir terhadap ayat-ayat kami, mengatakan bahwa kami akan diberi harta, kami akan diberi kekayaan nanti dan keturunan nanti. Attala'al ghaib, apakah dia bisa melihat yang ghaib? Am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda, atau dia punya perjanjian dengan Allah? Dari mana dia tahu kalau dia akan masuk surga? Apakah dia bisa tahu yang ghaib? atau dia punya perjanjian dengan Allah. Ikhwan bin na'azakumullah, sampai Allah katakan wa narithuhu ma yaqulu wa ya'ti dafarda, sungguh aku simpan ucapan itu dan kami akan balas nanti, dia akan datang sendirian. Ikhwan bin na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaqiya Abu Jahl ibn Hisham Rasulullah SAW fima balagani faqala lahu. Juga yang keempat adalah Abu Jahl. Pertama Abu Lahab dan Ummu Jamil, kemudian Umayyah ibn Khalaf, kemudian Al-As ibn Wa'il, dan yang berikutnya Abu Jahl ibn Hisham. Pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, faqala lahu dan berkata kepadanya, ya wallahi ya Muhammad, latatrukanna sabba alihatina walanasubanna ilahaka alladhi ta'bud. Wahai Muhammad, tinggalkanlah cercaan-cercaanmu kepada Tuhan-Tuhan kami. Kalau tidak, kami pun akan mencerca Tuhanmu yang kau sembah. Kalau engkau mencerca Tuhan kami, kami akan mencerca Tuhanmu yang kau sembah. Inilah ajalan nas. Memang dungu, betul-betul dungu. Pantas kalau dijuluki dengan Abu Jahlin, bapak kebodohan. Karena memang dia memiliki al-jahl yang sangat tidak berpikir dengan baik. La ilman wa la aqlan. Tidak memiliki ilmu, tidak memiliki akal. Ikhwan bin Azam, kalau saja dia memiliki akal yang sehat, dia dan seluruh orang-orang Arab kenal Allah. Dan yang disembah oleh Rasulullah SAW adalah Allah yang mereka kenal. Apakah mereka akan mencerca Tuhannya sendiri? Ikhwan bin na'azakumullah, mereka menganggap berhala-berhala itu Tuhan-Tuhan kecil. Dan menganggap Allah sebagai Tuhan besar. Mereka ketika haji di zaman jahiliyahnya akan berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, illa syarikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu-sekutu yang kau miliki mereka dan mereka tidak memiliki engkau. Artinya apa? Artinya mereka punya keyakinan bahwa Allah itu Tuhan yang paling besar. Makanya pemboikotan tadi diawali dengan kalimat Bismikallahumma, dengan nama Allah. Tetapi si Jahal ini, Abu Jahal ini berkata, kalau engkau cerca Tuhan kami, aku akan cerca Tuhanmu yang kau sembah. Dan mencerca Allah Subhanahu wa taala. Ini na'udzubillah, lam nara ajhal min hadza. Kita tidak pernah melihat orang yang lebih dungu daripada Abu Jahal ini. Qala, maka Allah turunkan Subhanahu wa taala ayatnya kepada nabinya, wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan engkau cerca Tuhan-Tuhan yang mereka seru, niscaya mereka akan mencerca Allah dengan kebodohan. Bighairi ilmin, tanpa ilmu. Ikhwan ibn na'azakullahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan mencerca Tuhan-Tuhan mereka. Khawatir mereka akan mencerca Allah dengan tanpa ilmu. Ikhwan ibn na'azakumullah, ini namanya bukan mudahanah, tetapi mudarah. Mudarah itu barakallahu fikum, tidak kita mengorbankan agama sedikit pun. Tetapi tahanlah lidah kita dari mencerca Tuhan-Tuhan mereka. Khawatir mereka dengan kebodohannya mencerca Allah Subhanahu wa taala, berarti kita yang menyebabkan Allah dicerca. Ikhwan bin na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak setuju cara dakwah dengan mencerca Tuhan-Tuhan mereka. Tuhan kamu telanjang, Tuhan kamu enggak pakai pakaian, Tuhan kamu begini-begini. Niscaya mereka akan membalas dengan mencerca Allah. Maka hati-hati. Allah yang mengatakan la tasubbul ladina yad'una min dunillah. Jangan kau cerca sesembahan-sesembahan mereka khawatir mereka dengan kebodohannya akan mencerca Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn na'azakumullah, fa dzukira li anna Rasulullah sallam kaffa an sab alihatihim. Kata Ibn Ishaq wa Ibn Hisham rahimahullah, meriwayatkan dari Ibn Ishaq, maka diriwayatkan bahwa Nabi berhenti dari mencerca berhala-berhala mereka, hanya mengajak untuk beribadah kepada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Beribadah kepada Allah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat, jangan beribadah kepada yang tidak mendengar dan tidak melihat. Jangan mendengar, jangan beribadah kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan bin na'azullah wa ja'ala yad'uhum ila Allah. Rasulullah SAW tetap mengajak kepada Allah, mengesakan Allah, mengucapkan la ilaha illallah, tetapi cercaan-cercaan terhadap Tuhan-Tuhan mereka beliau hentikan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu pun barakallahu fikum, pada hakikatnya bukan cercaan, tetapi kenyataan. Yani ketika berbicara bahwa Tuhan-Tuhan kalian tidak mendengar, tidak melihat, sahih? Itu bukan cercaan, kenyataannya batu, berhala, tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa menentukan apapun. Ikhwan fillah, na'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu saja Allah Subhanahu wa taala menyatakan jangan cerca Tuhan-Tuhan mereka, niscaya mereka akan mencerca Allah adwan bighairi ilmi. Apalagi cercaan-cercaan yang kebablasan dan berlebihan. Mengapa berlebihan? Karena ikhwan fillah, na'azakumullah, mereka lupa kalau yang disembah oleh mereka adalah Rasulullah SAW, Isa ibni Maryam, Nabiullah yang tidak boleh dicerca, Rasulullah yang tidak boleh dijatuhkan kehormatannya. Jangan ifrat, jangan tafriq, jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ekstrim kanan mencerca, mencerca, mencerca, sampai mencerca Nabiullah Isa alaihi salam, mencerca Rasulullah yang mulia dan ibunya Maryam, yang Allah puji dalam Al-Quran, wa Maryam allati ahsanat farjaha. Ini ekstrim kebablasan sehingga mencerca Maryam yang suci, mencerca Rasulullah Isa alaihi salam. Jangan pula sebaliknya membuat kekaburan makna. Apa itu membuat kekaburan makna? Di masa-masa perayaan Nasrani, dia memakai tulisan betapa mulianya Yesus. Ditegur, kok kamu memuji Yesus? Kan Yesus Nabi Isa. Saya puji Nabiullah Isa, kenapa? Masa enggak boleh? Itu telbis, iblis. Membuat kabur, enggak jelas. Sudahlah, ucapkan dengan kalimat yang jelas. Isa bin Maryam, Rasulullah. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Selesai. Jangan lebih, jangan kurang. Jangan ekstrim ke kanan, jangan ekstrim ke kiri, seakan-akan dia katanya toleransi sehingga dia memuji Yesus dengan anggapan hatinya saya memuji Isa, bukan memuji Yesus. Ini pengkaburan-pengkaburan yang dilakukan oleh para hizbiyyun. Nasallahu salama wal afiyah wal hidayah wal rahmah. Nasallahu taala at-taufiq. Nasallahu taala tsabat ala tauhid wa sunnah. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.